bahwa tabi' berbeda dengan hukum matbu', atau matbu' berbeda dengan tabi', berbeda dengan hukum yang mustaqil. Istilahnya yajuzu taba'an ma la yajuzu mustaqillan. Yajuzu taba'an ma la yajuzu mustaqillan. Boleh kalau ngikut, padahal tidak boleh kalau bersendirian. Beli buah yang di pohonnya masih kecil-kecil, belum tampak solahnya, belum layak petik, boleh apa enggak boleh? Tidak boleh, karena mustaqillan. Tetapi kalau beli pohon yang di sana ada buah-buahnya masih kecil, yajuz? Naam, boleh. Mengapa? Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Tidak boleh karena dia mustaqillan, berdiri sendiri. Yang kedua boleh karena ngikut, kita beli pohon ada buahnya. Itu berbeda dengan membeli buah yang masih di pohon dalam keadaan belum menguning, belum memerah. Barakallahu fikum. Wal qa'idatul 'ammah, kaidahnya secara umum, yasbut taba'an ma la yasbut istiqlalan. Dia bisa sabit, kokoh, boleh kalau ngikut. Tetapi apa yang tidak boleh, tidak kokoh kalau berdiri sendiri. Wa hadhihi surah minha, dan diantara bentuknya adalah ini yang sedang kita bahas. Wa bihadza yajma' bainan nassain, dan dengan ini kita kumpulkan dua nas yang kelihatan bertentangan. Ini kok tidak boleh membeli buah yang masih di pohon yang belum tampak memerah dan menguning. Di sini kok boleh beli kurma ada buahnya yang belum tampak memerah dan menguning. Jawabannya, ini mustaqil, ini taba'an. Kalau taba'an boleh, kalau mustaqilan tidak boleh. Apa kaidahnya? Yasbut taba'an ma la yasbut istiqlalan. Yang ke-9, Anna man ba'a 'abdan wa qad ja'ala baina yadayhi malan yatasarraf bihi, sedangkan di tangannya ada harta yang dia pergunakan. Fal malu lil ba'i', maka harta itu milik penjual. Illa an yashtarital mushtari ma'as safqah, kecuali kalau disyaratkan oleh pembelinya bersama safqah. Safqah adalah yang dipegang di tangan. Taib, saya beli budak ini dengan semua yang dipegang di tangannya. Aw yashtarit ba'dahu, atau mensyaratkan sebagiannya. Boleh seluruhnya, boleh sebagainya. Mengapa? Jawabannya sama dengan yang tadi. Karena maf'ulnya tidak disebut dalam hadis. Dalam hadis hanya menyatakan illa an yashtarita, kecuali kalau mensyaratkan. Mensyaratkan apa? Enggak disebut. Artinya mensyaratkan apa saja boleh, selama tidak bertentangan dengan kepemilikan. Selama tidak bertentangan dengan kepemilikan. Contoh, dia jual budak. Ya, saya jual dengan harga sekian, sepakat. Tapi syarat, budak ini terus melayani saya. Ya, itu namanya bukan menjual budak, karena masih dipakai oleh penjualnya. Kalau sudah dijual, sudah kepemilikan mutlak bagi pembeli. Tidak boleh disyaratkan, tapi dia harus tetap berbakti pada saya, tapi dia harus tetap melayani saya, dan seterusnya. Itu bertentangan dengan kepemilikan. Barakallahu fikum. Boleh mensyaratkan sebagiannya. Fayadkhul ma'al mabi', maka masuk bersama barang yang dijual, yaitu budaknya. Wa hina idzin yashtarit fihi ma yashtarit fi ghairihi minal mabi'at, maka saat itu boleh dia mensyaratkan semua apa yang dia syaratkan bagi masalah jual beli, selama tidak bertentangan dengan intinya jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan. Jangan lupa itu. Syarat tidak boleh bertentangan dengan inti jual beli, yaitu berpindahnya kepemilikan. Baik. Ada pertanyaan lagi yang mirip dengan yang di atas. Bagaimana kalau dibayarnya dengan perak, sedangkan si budak tadi juga memiliki perak? Bukankah itu riba? Bagaimana kalau dibayarnya dengan dinar, dengan uang emas, yang ternyata si budak itu pun pakai gelang emas dan cincin emas, atau karena wanita pakai anting-anting emas misalnya. Kemudian dia beli dengan semua yang ada padanya. Apakah bukan riba? Karena menjual emas dengan emas, membeli emas dengan emas, dengan nilai yang berbeda. Jawabannya sama seperti tadi. Yasbut taba'an, ma la yasbut istiqlalan. Kalau saja istiqlalan, perak dengan perak, emas dengan emas, dengan beda timbangan, beda takaran, maka la yajuz, itu riba, riba al-fadl. La yajuz, lam yasbut. Tetapi kalau taba'an, ini membeli budak. Budak itu harganya lumayan mahal. Ada emasnya sedikit padanya, di cincinnya. Ini barakallahu fikum yas. Barakallahu fikum yasbut taba'an, ma la yasbut istiqlalan. Baik, yang ke-10. Yang barusan kita bahas. La yadurru an yakuna ma'al 'abdil mabi' ma yudkhiluhu ar-riba ma'at tsaman. Tidak bermadarat, artinya tidak mengapa. Kalau bersama si budak tadi, al-mabi' yang dijual, ma yudkhiluhu ar-riba, ada perkara-perkara yang masuk dalam riba. Kalau dibandingkan dengan bayarannya, ma'at tsaman, tsaman bayarannya. Ka'anya yatba'uhu fiddatun, seperti si budak tadi punya fiddah, punya perak. Wasaman, sedangkan bayarannya rialat fiddiyah, bayarannya real dari perak juga. Bolehkah? La yadur, tidak mengapa. Boleh, tidak bermadarat. Limaza? Li'annahu tabi'. Karena itu hanya ngikut. Beli pohon, ikut buahnya. Beli budak, ikut emas yang ada padanya atau perak yang ada padanya. Fahada yasbut barakallahu fikum taba'an. Mala yasbut istiqlalan. Apa yang kalau istiqlalan, tidak boleh. Yang ke-11. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bay'uz zara' bisyarti tabqiyah la yajuzu bittifaqil ulama'. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau menjual sawah dengan syarat at-tabaqiyah, dibiarkan buahnya sampai masak kemudian saya panen, la yajuz, tidak boleh. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Wa in ishtarahu bi syartil qata' jaza bil ittifaq. Kalau dibeli tapi syaratnya langsung dipotong. Kalian bedakan, perhatikan baik-baik kalimat qata dan tabaqiyah. Apa tabaqiyah? Dari kata baqa. Saya beli tapi biarkan saja di situ sampai masak baru saya ambil. Daya jual. Kalau saya beli langsung saya potong, boleh ittifaq. Pertanyaannya, kenapa kok berbeda dengan ini? Pohon korma, pohon korma tadi dibeli dan dibiarkan buahnya di pohon sampai masak baru diambil oleh penjual, karena dia yang mentakdir. Sedangkan ladang tidak boleh. Apa namanya, sawah ya. Nah, siapa yang bisa jawab, kenapa gak boleh? Kenapa ini boleh, ini enggak boleh? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ladang gandum misalnya atau sawah padi kamu beli, tetapi dengan syarat biarkanlah di situ sampai saya panen. Tidak boleh. Kalau dibeli saat itu, ambil saat itu. Potong semua. Karena ini berbeda dengan ini, barakallahu fikum, ini setelah dipanen habis akan muncul lagi tahun depan atau berapa bulan kemudian akan panen lagi, akan berbuah lagi. Kalau ini enggak, sekali panen selesai. Afuh. Sehingga jelas kalau membeli ladang, jelas membeli biji-bijiannya. Ladang gandum berarti beli gandum. Ladang padi atau dengan istilah sawah, ya berarti ingin berasnya. Gak mungkin pohonnya. Kalau pohonnya pindahin nunggu berbuah lagi, gak mungkin. Karena mereka akan tebang itu selesai. Mafhum? Baik. Sehingga kata beliau, kalau disyaratkan tabaqiyah, maksudnya dibiarkan bakok di situ sampai dipanen, la yajuz bittifaqil ulama. Wa in ishtarahu bi syartil qata, kalau jual beli tadi dengan syarat langsung dipotong saat itu, jaza bil ittifaq, boleh dengan sepakat para ulama. Wa in ba'ahu mutlaqan lam yajuz 'inda jamaahiril ulama, adapun kalau jual belinya mutlak tidak boleh menurut jumhur para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang membeli biji-bijian sampai padat. Kalian tahu sawah, pernah main di sawah? Kalau kalian lihat dia masih belum layak panen, kamu pencet begini, masih ima apa namanya, air dalamnya, air putih begitu, set, rusak, belum keras. Nanti kalau sudah layak panen, digigitkan keras, itu layak panen. Dibuka akan ada berasnya. Baik, kalau tadi dibuka nggak ada apa-apanya, atau isi cairan saja, atau sesuatu yang lembek, atau bahkan cair. Tapi barakallahu fikum, maka jual beli buah di pohonnya tidak boleh sampai apa? Hatta yabdu salahuha, sampai tampak sudah layak petik, memerah atau menguning. Kalau pohon korma, kalau biji-bijian, beras atau gandum, bagaimana? Sampai dia keras, sampai mengeras. Kamu pencet sudah mengeras, boleh dibeli. Mengapa? Karena harus diambil, harus dipotong. Tidak boleh saya beli sekarang, saya bayar, tetapi tidak diambil sampai nanti, sampai keras baru diambil. La yajuz, tidak boleh. Karena itu namanya ijon. Kalau di Indonesia, pengijon. Beli dalam keadaan masih hijau, tapi diambilnya nanti kalau sudah menguning. La yajuz. Dan Nabi SAW naha an bai'il habbi hatta yastad. Tidak boleh menjual beli biji-bijian sampai sudah mengeras. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mafhum? Kalau ada soal, ada pertanyaan?